السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin yang Allah muliakan, alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat. Kita kembali bersua dengan riyadhus shalihin di bulan yang penuh berkah ini. Semoga Allah mudahkan kita untuk beramal soleh, dan semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur. Allahumma amin. Dan semoga kita diberikan keistiqomahan, karena man tsabata nabat, barang siapa yang konsisten, kokoh, dia akan tumbuh. Dan perubahan itu lahir dari konsistensi mengerjakan sebuah kebaikan, lahir dari konsistensi duduk di majelis ilmu. Makanya ulama kita mengatakan bahwa di antara keberkahan ilmu adalah menyelesaikan sebuah kitab atau sebuah buku yang dimulai. Itu salah satu tanda keberkahan, atau itu salah satu cara mendapatkan keberkahan di dunia ilmu, dan itu akan berdampak ke kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, semoga Allah kasih taufik kepada kita untuk bisa menyelesaikan kitab yang istimewa ini. Amin ya rabbal alamin. Dan selalu fokus pada ilmu yang bermanfaat, bukan sebatas maklumat. Sebagaimana dikatakan Al-Imam Syafi'i, innamal ilmu man nafa' wa laysa ma hufidh. Sesungguhnya ilmu itu yang bermanfaat, bukan hanya sebatas dihafal, walaupun hafalan sangat penting. Dan kita meminta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, kembali masuk ke pembahasan keutamaan orang-orang lemah, orang-orang fakir dan miskin yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Semoga Allah merahmati beliau, keluarga beliau, orang tua beliau, semoga Allah merahmati guru-guru beliau, orang-orang yang beliau cintai, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk ke hadis Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu. Hadis yang menjelaskan kepada kita bagaimana cara melihat dan menilai seseorang. Al-Imam An-Nawawi, semoga Allah memberikan rahmat yang luas buat beliau, rahimahullahu rahmatan wasi'ah, beliau menyampaikan, wa'an Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dari Abul Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, bahwa beliau menyampaikan, marra rajulin ala nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seseorang yang melintas di hadapan nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin indahu jalis, maka nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada teman duduk beliau, seseorang yang duduk bersama beliau, ma ra'yuka fi hadha. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada yang duduk bersama beliau, bagaimana pandanganmu tentang orang ini, kamu melihat orang ini gimana sih, gitu loh. Pendapatmu tentang dia ini gimana? Tentang siapa? Tentang orang yang melintas. Faqala rajulun min ashrafin nas. Ini orang di antara orang-orang yang terpandang di antara manusia. Jadi ini salah satu yang terpandang di tengah-tengah masyarakat. Rajulun min ashrafin nas, di antara yang terpandang, di antara yang punya kedudukan. Hadza wallahi, dan orang ini bersumpah yang ditanya sama Nabi SAW, ini orang demi Allah, hariyun in khataba an yunkah wa in syafa'a an yushaffa. Ini orang demi Allah, kalau dia melamar seorang wanita, maka sangat pantas untuk dinikahkan. Kalau bahasa kita, ini kalau ngelamar diterima udah, sangat layak untuk diterima. Orang apa calon mertua udah ngelihat dia maju udah, bismillah, udah cocok deh. Karena punya kedudukan, punya punya posisi di masyarakat, terpandang orang ini. Jadi kalau dia maju, in khotaba an yunkah, hariyun in khotaba an yunkah. Kalau dia maju, sangat sangat layak untuk dinikahkan, diterima. Wa in syafa'a an yushafa', dan apabila dia memberikan syafaat, syafaatnya diterima. Jadi kalau dia bantu seseorang, dia jadikan jembatan, kamu bisa bantu orang ini enggak? Udah, iya, siap dan gitu loh. Kalau bapak yang minta, mana bisa kita menolak? Yang mana pak yang bisa saya bantu? Ini tolong ini. Gitu loh. Ini teman apa anak teman saya, tolong di ini ya, dibantu. Tapi prosedur yang baik aja, yang halal. Kita enggak main belakang, tapi tolong diberikan yang terbaik. Oh, siapa siapa? Ini keponakan saya lagi skripsi atau lagi buat tesis, dia ingin tahu beberapa data di perusahaan kita, bisa kamu buka apa yang dia inginkan? Oh, siapa? Gitu. Kita bukain aja semua. Jadi pokoknya kalau dia seorang ini yang kasih syafaat, diterima udah. Gak ada yang nolak. Oh, tapi gak bisa. Oh, gak ada. Dan mungkin kalau maju sendiri ditolak, tiba-tiba om tolongin aku dong om, aku gak tembus-tembus nih, cuman mau minta data aja kok buat disertasiku. Oke, nanti om telepon ya, gitu. Atau om gak punya waktu, aku om kasih memo aja ya, tolong diperhatikan, nah, kasih ke Pak Fulan. Begitu ngelihat itu langsung keringet dingin, bener-bener, tolong diperhatikan. Udah perhatikan, sampai udah makan atau belum dek, mau minum kopi apa enggak, mak di rumah baik, ini ada bekal buat mak, ya pokoknya semua udah perhatikan, karena yang minta ini orang terpandang. Wallahi demi Allah, hariyun in khotaba an yunkah wa in syafa'a an yushafa', ini orang layak kalau udah melamar, diterima dan dinikahkan, dan kalau kasih syafaat diterima. Fasakata Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW terdiam mendengar pandangan dari orang tersebut. Bagaimana cara orang ini melihat? Thumma mara rajulun akhar. Lalu selang berapa waktu? Thumma ada jeda. Thumma mara rajulun akhar. Setelah berapa waktu ada seseorang yang melintas di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan orang ini orang berbeda. Orang yang berbeda, bukan orang yang pertama. Dan kontras. Mari kita simak. Pandangan seorang apa seseorang pada yang Nabi tanya atau yang menjadi pihak yang ditanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika orang kedua ini melintas lewat, Rasulullah bertanya, "Ma ra'yuka fi hadha?" Bagaimana pandanganmu tentang orang ini? Faqala ya Rasulullah, wahai Rasulullah, "Hadha rajulun min fuqara'il muslimin." Ini orang di antara orang-orang fakir, orang-orang miskinnya, orang-orang miskin yang hidup di tengah-tengah umat Islam, orang miskin, orang fakir. Hadza hariyun in khataba alla yunkah. Ini orang pantas kalau dia maju untuk melamar seseorang wanita, ditolak lamaran. Jadi maksudnya kalau dia maju untuk melamar dan ditolak, pantas gitu. Semua orang bilang pantas dia maju gitu. Jadi yang nolak nggak disalahin oleh masyarakat, yang nolak itu dimengerti. Gue ngerti sih kenapa mereka menolak orang ini, karena dia miskin, karena dia fakir, dia bukan siapa-siapa, dia nggak punya bergen, dia nggak punya apa yang bisa diandalkan dari dunia. Jadi kalau ditolak, oke, ngerti, oke, kita ngerti. Wa in syafa'a alla yushafa', dan kalau dia memberikan syafaat tidak didengar, dicuekin. Dan itu bisa dimengerti oleh masyarakat. Wajar, dia bukan siapa-siapa. Kalau sebelumnya ditolak, ki, nggak habis pikir. Ini orang cari mati atau ini tamat riwayatnya di perusahaan itu, dia nolak si fulan itu, selesai udah. Gitu. Lebih baik dia kemasin aja barang-barangnya di meja kerjanya. Umurnya nggak panjang. Tapi kalau orang ini, ah, ngerti lah kita. Siapa dia di lingkungan tersebut, siapa dia di perusahaan tersebut. Dia bukan siapa-siapa. Wa in qala alla yusma' li qawlihi. Dan kalau dia berbicara, enggak didengar. Jadi kalau dia bicara, enggak didengar. Bukan enggak dikasih kesempatan bicara, enggak didengar. Alla yusma' li qawlihi. Oke, ada pertanyaan, dia enggak angkat tangan. Oke, saya rasa tutup sekian karena enggak ada pertanyaan. Lulur, dia tuh enggak angkat tangan tadi, enggak dianggap namanya. Atau ketika ini coba ini saya mau kasih masukan, ini tuh ini harusnya begini, enggak dianggap. Padahal benar dan nanti terbukti dia benar. Tapi enggak dianggap. Wa in qala la yusma' li qawlihi. Lalu apa yang terjadi, hadirin sekalian? Setelah ada dua opini tentang dua orang tersebut, Nabi SAW mengatakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi SAW, hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Muttafaqun alaih. Ini orang yang kedua. Dia lebih baik dibanding orang yang pertama, walaupun jumlah atau stok orang yang pertama itu memenuhi seluruh permukaan bumi atau isinya manusia di bumi ini yang kayak orang pertama semua, lalu dibandingkan dengan orang kedua, orang kedua lebih baik daripada dia. Allahu Akbar. Muttafaqun alaih. Jadi yang kedua ini lebih baik di sisi Allah, lebih utama dibanding yang pertama, walaupun jumlah yang pertama seluruh manusia di bumi ini. Muttafaqun alaih. Ini luar biasa, hadirin. Hadirin Allah muliakan. Hadisnya itu ringan dalam memahaminya, tapi punya nilai dan punya value yang sangat tinggi. Hadirin yang semoga Allah muliakan, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah seseorang hendaknya membaca bagaimana sudut pandang lingkungannya terhadap sebuah objek, bagaimana pandangan lingkungannya terhadap sebuah kejadian, mempelajari dan membaca bagaimana cara melihat lingkungannya terhadap sebuah hal. Khususnya apabila kita menjadi seorang guru, menjadi seorang pendidik, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, menjadi seorang pimpinan, menjadi pemimpin. Lihat bagaimana Nabi SAW bertanya kepada sahabatnya, ma ra'yuka fi hadza, bagaimana pandanganmu tentang orang ini. Nabi SAW bertanya kepada sahabat beliau. Dijelaskan sebagian para ulama, ini ada sebuah pelajaran kehidupan, pelajaran dalam dunia pendidikan. Hendaknya kita itu ngebaca sudut pandang orang lain, cara melihatnya orang lain, khususnya yang menjadi tanggung jawab kita, khususnya yang menjadi tanggung jawab kita seperti tadi, anak kita, terus adik kita, atau keluarga kita, murid kita. Karena ini penting. Atau orang-orang yang akan lama berinteraksi dengan kita, bukan hanya interaksinya, bukan hanya ketemu 1-2 menit terus udah, nggak pernah ketemu lagi seumur hidup. Enggak, ini yang akan bersama kita, jalan sama kita, atau berjuang bersama kita, atau ngerintis bersama kita, atau menjalani roda bisnis dengan kita. Kita harus tahu sudut pandang dia itu bagaimana. Itu penting. Itu hal penting. Karena sudut pandang itu mahal, hadirin. Cara melihat itu mahal. Cara melihat itu mahal. Data yang sama, tapi cara melihatnya berbeda, hasilnya berbeda. Data yang sama, cara melihatnya berbeda, maka langkahnya akan berbeda. Kenapa ada banyak, misalnya kelompok-kelompok yang menyimpang dalam Islam, bukankah Al-Qur'annya satu? Itu kan dialog antara Umar dan Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Umar pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, "Wa kitabuhu wahid." Atau "Wa kitabuha wahid." Kenapa ya? Kok ada banyak kelompok? Sedangkan kitab suci umat ini itu satu. "Wa nabiyuha wahid." Dan nabinya satu. Ini kan cara melihat yang berbeda. Itu pertanyaan yang dilemparkan Umar bin Khattab radhiyallahu kepada Abdullah bin Abbas. Simpel aja lah, hadirin. Itu kenapa kita ketika tes darah atau tes lab gitu, hasilnya udah keluar nih, itu kita harus bawa tuh hasil ke dokter. Padahal jelas ini, angkanya udah keluar. Tapi kenapa kita tetap butuh ketemu sama dokter spesialis kita misalnya, atau setelah ronsen kita, ronsen toraks atau paru, udah dapat nih, kenapa kita nggak diskusikan aja di meja makan sambil makan malam sama apa keluarga dan anak-anak kita? Jadi lihat dong, ini paru-paru papa bagus kan gitu loh. Kan nggak begitu, kita bawa ke dokter paru. Biar apa? Biar dibacain. Dibaca itu penting. Kemampuan membaca itu penting. Cara melihat itu tuh penting. Itu menentukan apakah hasil lab dan seterusnya, apakah ini operasi apa enggak, tindakannya seperti apa, obat apa yang diminum, treatmentnya bagaimana. Itu beda mata tuh beda tindakan, hadirin. Padahal data sama. Makanya data itu penting, tapi bagaimana cara membaca data itu juga sangat penting. Dan bisa jadi sesuatu yang sangat gamblang itu sulit untuk dibaca. Ini buktinya. Ini orang jelas clear gitu. Tapi ternyata ada angle yang lain, ada sudut pandang yang lain. Dan itu sangat sangat mengejutkan, sangat mind blowing kan. Hadza khairun min mil'il ardi mithli hadza. Ini lebih baik skalanya satu versus penduduk bumi. Berarti kan banyak yang salah dalam melihat. Artinya harusnya kalau yang pertama ketika melamar diterima, harusnya yang kedua lebih diterima lagi. Gitu. Lebih baik satu, skalanya satu banding seluruh penduduk bumi. Tapi ini gak diterima. Berarti ada banyak orang yang salah dalam membaca situasi, membaca sebuah objek, membaca sebuah kejadian, membaca sebuah hal, padahal halnya depan mata dia. Dan bukan ribet gitu loh. Gak perlu pakai teleskop, gak perlu pakai kaca pembesar, gak perlu pakai satelit. Enggak, ini di mata dia nih. Tapi salah ngebaca, fatal. Harusnya kan harusnya kepada orang tua, kalau anak anak perempuan pertama kamu, kamu nikahkan dengan yang pertama, harusnya anak kedua dan ketiga kamu lebih semangat lagi menikahkan dengan orang yang kedua kalau dia maju. Tapi ini enggak, kamu tolak. Berarti kamu salah ngelihat. Dan depan mata gitu. Ini orang ketika datang, yang orang yang kedua ini ketika datang kita enggak perlu pakai kaca pembesar. Coba lihat Mas, kaca pembesar. Enggak perlu, ini kelihatan aja. Itu bisa salah. Enggak perlu pakai kamera yang beberapa megapiksel dan sebagainya, enggak perlu. Itu aja kita bisa salah baca. Padahal orangnya depan kita. Bagaimana dengan hal yang lebih pelik? Bagaimana dengan intuisi ke depan, cara melihat sebuah hal yang masih kosong? Melihat sebuah tanah merah tuh beda cara baca. Expert dan yang gak expert beda. Kita hadir. Kita misalnya, kita kalau ngeliat tanah merah besar, itu besar gitu, luas, lihat tanah merah, cara ngebacanya gimana? Fif, gimana Fif? Ada apa? Tanah merah besar, luas gitu, kosong gitu. Cara bacanya gimana? Hah? Apa? Bener. Jujur aja, jujur. Bangun rumah gitu, tanah merah. Nggak main bola. Mana ada pondok, anak pondok mikir bangun rumah? Nggak ada. Itu satu-satunya orang anak pondok yang ngelihat tanah, ngelihat bangun rumah. Pengembang yang ngelihat bangun rumah gitu loh. Abah tuh kalau ngelihat tanah rumah, ah ini bagus nih. Kalau kalian itu ngelihat tanah merah, bola, gawang, kiper, udah main deh situ. Bener. Ini tuh mustahna ya tentu ini. Anak pondok bilang bangun rumah. Enggak. Ini ada apa? Ini ada tanah merah mas. Main bola udah. Main bola. Benar sama-sama tanah merah. Satu ngelihat ini bagus nih buat klaster nih. Satu lihat bola udah. Nggak mikir, bahkan nggak setuju, kita nggak setuju ada klaster di sini. Kenapa? Nggak bisa main lagi. Itu depan mata kita tuh kita beda cara ngelihat. Maka cara melihat tuh penting dan kita sebagai guru, sebagai suami, sebagai ayah, sebagai kepala keluarga, sebagai kepala rumah tangga, sebagai ibu, sebagai pendidik, itu harus nguasain sudut pandang anggota kita. Ini orang tuh kalau berpikir gimana? Ini orang kalau berpikir gimana? Kita harus baca cara melihat mereka tuh gimana. Suami tuh harus tahu cara melihat istrinya tuh seperti apa. Ayah tuh harus tahu anak-anaknya tuh cara ngelihatnya tuh kayak apa. Begitu salah, berantakan semua nanti. Makanya Nabi bertanya, "Mara'yuka fi hadza?" Ini penting. Nabi kan bisa sallallahu alaihi wasallam langsung menjelaskan, tahu enggak? Yang tadi itu, yang kedua lebih baik daripada yang pertama. Tapi kalau demikian, kita enggak dapat data. Ini cara melihat, kualitas melihat sahabat-sahabat saya itu sudah sejauh mana sih? Kita harus tahu menurut Anda gimana? Cara melihat kamu gimana? Apa pandangan Anda? Nah, pandangan kamu gimana? Gitu. Itu penting. Pelajaran yang berikutnya hadirin Allah muliakan. Hadis ini memberikan pelajaran jika ada ketidaktepatan dalam cara melihat dan memandang sesuatu, maka kita hendaknya meluruskan cara melihat yang kurang tepat tersebut. Khususnya jika itu dari pihak yang menjadi tanggung jawab kita, dan kita akan ditanya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kita harus luruskan, bukan seperti itu cara melihatnya. Lihat Nabi SAW meluruskan, yang kedua itu lebih baik daripada yang pertama. Satu banding seluruh penduduk bumi. Terus itu penting, membenarkan sudut pandang, membenarkan cara melihat. Itu sangat penting dalam kehidupan. Jadi bukan gak sebatas hanya perintah, ini harus begini, ya ada waktunya. Tapi di sisi lain kita harus luruskan, gak, cara ngelihatnya bukan begitu. Ini loh nak, cara ngelihat kamu tuh bukan begitu. Aku gak mau main sama dia lagi ya, ya dia tuh jahat banget. Kenapa? Kenapa bisa bilang gitu? Ya karena dia begini-begini. Oh, cara ngelihatnya bukan gitu, nah. Gitu. Cara ngelihatnya itu, kamu tuh justru harus banyak bersyukur. Loh, kok bersyukur? Iya. Kenapa kamu kesal sama dia? Ya dia nyebelin gitu loh. Nah, coba kita lihat kenapa dia seperti itu. Kamu kan dulu cerita, kamu kesian, apa, kamu sedih, ibunya meninggal, ya kan? Iya sih. Terus ayahnya harus kerja sebagai, misalnya, driver bus antar provinsi, ya kan? Iya ya. Terus dia sehari-hari sama siapa? Ya sama pamannya, tuh kan? Kalau kamu sehari-hari sama siapa? Ya sama ayah sama ibu. Berarti kamu dapat kasih sayang gak? Dapat. Kalau dia dapat kasih sayang sebagaimana kamu dapatkan dari orang tua? Enggak. Ah, berarti yang harus kita lakukan apa? Bersyukur. Oh gitu ya. Iya. Jadi cara berpikir itu, cara melihat itu penting. Cara melihat itu penting, dan kalau ada kesalahan melihat kita harus luruskan. Lihat Nabi SAW meluruskan. Ini hal yang sangat berharga bagi kita. Pelajaran yang berikutnya, hadirin, hadits ini menunjukkan bahwa faedah azimah, ini faedah mahal sekali, faedah besar. Anna rajul qad yakunu dha manzilatin 'aliyatin fid dunya. Seseorang itu bisa jadi memiliki kedudukan yang tinggi di dunia. Walakinnahu laysa lahu qadrun 'indallah. Tapi dia enggak punya kedudukan sama sekali di sisi Allah. Enggak punya sama sekali. Padahal di dunia itu ucapannya didengar, dikagumi. Itu kalau melamar atau ingin menikah dengan seorang, gak ada yang menolak, semua menginginkan dia jadi suaminya, atau dia semua menginginkan dia jadi istrinya, semua menginginkan dia jadi menantunya, orang diterima. Tapi gak ada harganya di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Gak ada harganya, gak ada nilainya orang ini di sisi Allah. Waqat yakunu fid dunya dha martaba, dan bisa jadi ada orang yang di dunia enggak ada harga, enggak ada posisinya nih orang di kehidupan dunianya. Walaysa lahu qimah 'indannas, enggak ada harganya di tengah-tengah manusia. Manusia enggak mandang dia. Itu tadi. Kalau dia melamar enggak diterima, ini siapa sih ini orang? Maju-maju ke anak gua enggak gua terima. Emang gajinya berapa? Income-nya berapa dia? Income, gak punya income yang pasti itu loh. Maju-maju, gak ditolak. Kalau dikasih, kalau coba mengajukan sesuatu, ditolak. Padahal maksudnya cuma bantu, cuma kasih syafaat aja. Gak. Mau kasih masukan, gak diterima masukannya. Karena bukan siapa-siapa. Wa huwa indallah khairu min kathir mimman siwa. Padahal di sisi Allah, ini orang jauh lebih mulia, jauh lebih tinggi daripada banyak orang yang dihormati di dunia. Itu Itu hal yang perlu kita tanamkan. Oleh karena itu, hadirin yang semoga Allah muliakan, kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak melihat sebatas kekayaan seseorang. Allah tidak melihat sebatas rupa seseorang. Allah tidak melihat sebatas kedudukan fisik seseorang. Tapi yang Allah lihat apa? Kata Nabi SAW, innama yanzur ilal qalbi wal amal. Allah melihat qulubikum wa a'malikum. Allah melihat hati kalian dan amal soleh kalian. Apakah harta itu digunakan untuk amal soleh? Apakah kedudukan itu digunakan untuk amal soleh? Apakah rupa itu digunakan untuk amal soleh? Itu yang dilihat oleh Allah. Dan lihat hati. Hati seseorang. Hati seseorang. Ini pelajaran besar. Adapun banyak manusia melihat secara fisik, secara materi, secara apa yang terlihat, dan berlomba-lomba untuk hal tersebut. Dan itu yang sudah Allah firmankan dalam surat Al-Hadid ayat 20. I'lamu annama al-hayatu dunya la'ibun wa lahun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsurun fil amwali wal aulad. Sesungguhnya ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan. Permainan. Hal yang sia-sia. Perhiasan. Dan berbangga-bangga di antara kalian. Dan banyak-banyakan harta, banyak-banyakan anak. Banyak-banyakan takatsur. Ketika si temannya hamil, dia ngiri. Ketika si B hamil, dia terpukul. Apa urusannya? Gitu. Uang anak ujian, hadirin. Belum tentu kita bisa juga ngedidik. Dan Allah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Tapi itulah dunia. Itulah dunia. Jadi Allah ngelihat hati, hadirin. Hati. Dan hadisnya sudah kita bahas. Allah lihat hati dan amal kita. Itu cara melihat yang benar. Lihat hati dan lihat amal. Lihat hati, lihat amal. Bukan lihat dia kaya atau enggak. Bukan lihat dia rupawan atau tidak. Bukan lihat kedudukannya. Walaupun bisa jadi yang punya hati bersih, amal yang soleh itu kaya raya, seperti Abu Bakar As-Siddiq. Tapi Nabi SAW bersahabat dengan Abu Bakar bukan karena kekayaannya semata, tapi karena hati Abu Bakar luar biasa. Itu yang terbaik, hati yang terbaik Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala. Itu yang perlu kita tanamkan bersama-sama. Oleh karena itu, hendaknya kita yang mulai belajar, kita harus belajar bagaimana melihat dengan benar. Bagaimana menilai dengan baik. Jangan nilai orang dengan fisik dan hartanya. Kan bisa jadi orang yang ditolak itu lebih mulia daripada orang yang gak mencoba. Makanya di salah satu dinamika di dunia perjombloan itu kan, kalau ditolak sekali down, apalagi tolak dua kali, tiga kali, empat kali, minder udah. Kenapa minder? Tapi aku ditolak empat kali, Pak Ustaz. Itu bukan parameter baik atau tidaknya seseorang. Ini hadisnya, hadisnya ini. Kalau dia melamar ditolak, baik, lebih mulia daripada orang yang kalau melamar langsung diterima dengan jumlah seluruh penduduk bumi. It's the point. Jadi ini yang perlu ditanamkan buat kita bersama. Parameternya tuh hati. Jadi dari sini kita simpulkan berkaitan dengan bab bahwa dari sisi kita sebagai subjek yang melihat, jangan salah dalam melihat, dan jangan pernah meremehkan orang-orang yang secara fisik, secara materi, secara duniawi itu nggak meyakinkan, bahkan jelas-jelas mereka orang lemah. Itu jangan salah melihat, jangan melihat dengan merendahkan, menyepelekan, karena kemungkinan yang sangat besar mereka lebih baik daripada kita. Bahkan semua orang yang lebih mulia secara duniawi daripada orang tersebut, skalanya satu banding semua penduduk bumi, itu gimana hadirin? Hati-hati dalam melihat, jangan meremehkan. Dan ini korelasi dengan bab kita, keutamaan orang lemah dan orang miskin. Jadi orang yang belajar, apalagi belajar sama Imam Nawawi rahimahullah, belajar sama dengan Riyadhus Shalihin, belajar dengan buku-buku para ulama, itu gak boleh salah melihat. Jangan melihat orang dari segi kekayaan, harta, materi. Karena bisa jadi yang gak dianggap itu justru yang paling mulia di sisi Allah. Makanya kan kita harus hati-hati nih gitu. Ingat hadir ini, bisa jadi dia lebih baik, bisa jadi dia seperti orang-orang yang disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hormati, respect sama orang. Sebaliknya dari sisi yang lain, kalau kita yang menjadi objek, kita miskin, kita lemah, lalu kita dilihat dengan pandangan sebelah mata sama beberapa pihak, jangan down, jangan terpukul, jangan minder, karena pandangan mereka bukan parameter kebenaran. Pertanyaan besarnya adalah bagaimana Allah melihat kita, itu yang paling penting. Makanya kan para sahabat-sahabat yang miskin atau yang gak punya uang di zaman Nabi kan biasa aja, dan ngumpul sama orang-orang kaya seperti Abu Bakar, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti itu aja. Enak aja tuh, gak minder sama sekali. Jadi gak perlu siapalah saya, gak perlu siapalah saya karena minder. Ya kalau agak lupa, buka KTP mas, itu ada nama Anda itu, tanggal lahir, gendernya juga ada, gender Anda kan. Gak perlu, wah enggak lah, bukan saya, biasa aja. Itu bukan parameter sama sekali. Ini hal yang perlu dicamkan. Saya rasa cukup, semoga bermanfaat, dan semoga Allah kasih taufik buat kita, dan semoga kita semakin beriman. Karena lihat bagaimana nilai-nilai, value-value dalam ayat Al-Quran dan hadis Nabi SAW itu kita pelajari satu demi satu, dan begitu indah hadirin, begitu indah, dan sangat sesuai dengan fitrah kita, sangat elegan, sangat berkelas, dan itulah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga kita bisa diberi taufik oleh Allah. Dan ini poin terakhir hadirin, bagaimana memiliki pandangan yang tepat, cara melihat yang benar. Cara pertama itu doa sama Allah, minta pertolongan, minta dikasih ketajaman melihat, minta dikasih ketepatan dalam memandang, doa sama Allah. Para ulama itu sering kali berdoa. Makanya para ulama itu kan kalau kalau punya kendala dalam melihat sebuah masalah, itu kan segera berdoa dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dilakukan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah, kakek gurunya Imam Syafi'i dari Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani. Satu dari empat imam mazhab, dan hampir semua para ulama demikian. Karena taufik itu sangat menentukan, dan itu paling menentukan. Lalu belajar, hadirin, belajar. Itu ilmu itu mengajarkan kita cara melihat yang benar. Ini buktinya. Ketika kita baru saja atau hari ini mempelajari hadis Abu Abbas ini, artinya kan, oh jadi cara melihat tuh begitu ya. Oh iya. Tahu dari mana sekarang? Belajar hadis Nabi SAW. Jadi kita ngerti. Jadi abis taufik belajar yang benar. Allah Ta'ala mungkin itu jazakallahu khairan. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita, dan semoga Allah memberikan kemudahan untuk beramal di bulan ini. Semoga Allah terima amal ibadah kita, dan semoga Allah merahmati seluruh kaum muslimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.